Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa saddid bihi lisani. Wa ahli qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa al-ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada la kulli harfin tiba yutab abar abin dahadahirin amma ba'am. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, dan kita lanjutkan kembali pengajian kita fikih praktis dengan kajian kitab Fathul Qari bin Mujib karya daripada Syekh Muhammad Ibn Qasim rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, yang mana sebelumnya mungkin kurang lebih selama satu bulan saya tidak mengisi dikarenakan saya berada di Pulau Jawa. Dan ketika sampai di suatu pulau di Madura, di Pulau Kangean sana, mau pulang kapalnya tidak ada. Jadi ombaknya besar, kapal tidak ada yang berangkat, sehingga saya terjebak di pulau orang. Makanya agak lama pulangnya. Ala kulihal, alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul lagi mengkaji kitab bareng-bareng. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yang mana sekarang ini kita sudah masuk dari kitab Fathul Qari bin Mujib, Faslun fi Furudil Wudu. Yang kita bahas di sini adalah fardu-fardunya wudu. Wa huwa bi dhammil wawi fil ashhur. Di dalam kitab ini disebutkan wawunya itu dibaca harakat dhamma. Wudu. Berarti wudu, kalau kita baca kitab kuning itu selalu ada tanda-tanda. Ini dibaca fathah, ini dibaca kasrah, ini dibaca dhamma. Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab itu beda harokat sudah beda arti. Makanya hati-hati dalam membaca Al-Quran. Untuk kita level awam Al-Quran. Jadi seperti kalimat ba dengan ro digabung, bisa dibaca barun fathah, bisa dibaca birun kasro, bisa dibaca burun dengan harokat dhamma. Tiga-tiganya sama-sama bisa dibaca, akan tetapi beda harokat beda arti. Kalau barun artinya daratan, baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, kata Allah dalam Al-Qur'an. Telah tampak kerusakan fil barri, di laut, di daratan, wal bahri, dan di laut, di lautan. Bar itu artinya daratan. Kalau burun dengan dhamma artinya biji-bijian. Biji-bijian, ketumbar, apalah pokoknya, kacang hijau, itu masuk di dalam kategori bur dalam bahasa Arab. Ada bir. Birun itu birrul walidain. Bakti sama orang tuh tua, baik sama orang tua. Makanya namanya birrul walidain. Birrul walidain. Bir itu artinya berbuat baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum ya birrukum abnaakum. Baktilah kalian sama orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti sama kalian. Jadi kalau kita pengen anak kita bakti sama kita, masa tua kita enak, kita sama orang tua harus bakti. Nanti anak kita akan berbakti sama kita. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Habib Ali. Nah, ini sudah kan, kalau Nabi kan ngomong enggak mungkin berdusta. Itu di dalam bahasa Arab itu sekalian. Jadi beda harokat, beda harokat sudah beda arti. Itu baru beda harokat. Beda titik saja beda arti. Beda titik, kalau titiknya satu di bawah ba, titiknya dua di bawah ya, kalau titiknya di atas jadi nun. Dulu Al-Quran itu tidak, jangankan harokat, titik aja gak ada. Dulu akhirnya pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dikasih harokat, dikasih titik semuanya. kita aja yang ada harokat aja masih banyak yang salah, masih susah baca, apalagi yang tidak baca harokatnya. Makanya ulama kalau baca kitab kuning dikasih ini dengan dhamma. Karena apa? Wudu, kalau wudu yang kita lakukan itu namanya wudu. Tapi kalau dibaca fathah, wudu beda artinya. Kalau wudu artinya tempatnya, tempat wudunya. Apa yang kita gunakan untuk berwudu? Ada yang pakai ember, ada yang pakai bak, ada yang pakai tempat di musala, di masjid, itu namanya wudu di dalam bahasa Arab. Kalau pekerjaannya namanya wudu. Jadi kalau baca kitab harus hati-hati. Karena nanti di kitabnya pakai wudu, dibaca wudu, kan beda pemahamannya. Lah itu. Nah, ini yang membedakan kita ustaz-ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran lain. Karena apa? Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka betul-betul mengerti apa yang diajarkan. Kitabnya, bacaannya enggak berani. Amin sendiri tidak bisa. Karena apa? Tidak cukup dengan modal terjemahan. Tidak cukup. Harus ngerti. Itu kembali lagi dalam bahasa Arab. Makanya santri-santri harus semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab itu adalah miftahi al-Arabiyah itu miftahu kullil ulum. Bahasa Arab itu adalah kunci semua ilmu. Semua ilmu. Jadi kalau kamu pengen apa? Kamu pengen ahli fikih, kamu pengen ahli tafsir, kamu pengen ahli hadis, kamu pengen ahli ini, ahli itu, kamu harus ngerti bahasa Arab. Dan betul kata orang, yang paling penting bahasa Inggris. Sekarang English language, ya, harus anu ini bisa Inggris ini itu. Tapi sebenarnya dalam realita lapangan lebih penting bahasa Arab loh. Lebih apa namanya? Lebih dicari orang bahasa Arab dibanding bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi sekarang ini tiga bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau di televisi seakan-akan yang gencar bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Ada berita di salah satu TV nasional pakai bahasa Mandarin, bahasa Arab tidak ada. Betul. Tetapi kalau realita kehidupan sebenarnya orang lebih banyak mencari yang pintar bahasa Arab. Satu, kalau mau haji sama umroh, yang dicari ustaz yang terjemah, yang bisa terjemah bahasa Arab. Saya ini alhamdulillah dua kali mau diajak umroh sama orang. Hanya saja paspornya gak ada. Kalau ada udah berangkat. Alasannya gampang. Loh kok ibu mau ngajak saya? Biar ada Habib ikut saya, biar terjemahin saya kalau ngomong sama orang Arab sana. Cuman gitu doang. Bukan manasik. Kalau manasik lain lagi. Itu bahasa Arab. Kedua, banyak apa namanya tamu-tamu. Tamu-tamu dari Arab lebih banyak datang daripada tamu-tamu dari Inggris. Butuh penterjemah. Ketiga, kadang ada apa namanya minta makalah ini itu. Jadi sebenarnya di lapangan itu lebih banyak permintaan masyarakat dalam bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris. Dan juga kita kalau mau memahami Al-Qur'an harus pakai bahasa Arab. Apa gitu bahasa Arab? Kita baca beda membaca Al-Qur'an dengan tahu arti dengan membaca Al-Qur'an tidak tahu arti itu beda. Kita baca Al-Qur'an tidak tahu arti enak. Merdu suaranya ini tuh. Tapi jika ditambah dengan tahu artinya, ini namanya tadabbur. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indikalillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi? Tadabbur itu memahami. Memahami itu maksudnya apa? Membaca sambil meresapi maknanya. Nah, ini apa? Kalau kita awam yang enggak tahu bahasa Arab, ribet. Ini bahasa pembacaan nanti dia terjemahannya. Ini lihat terjemahannya, baca dia terjemahannya. Kan ribet juga enggak? Dua kali. Makanya bahasa Arab itu penting. Dan kalau untuk sekedar memahami Al-Qur'an itu gampang. Satu bulan, dua bulan cukup bahasa Arab. Kalau sekedar untuk bisa memahami Al-Qur'an, tahu arti Al-Qur'an. Tapi kalau sekedar fase bisa ini itu, tentunya bertahap minimal itu bisa bertahun-tahun. Bahkan kalau pengen pakar betul minimal 10 tahun. 10 tahun, bukan 10 bulan. Nah, itu apa namanya? Keistimewaan bahasa Arab. Dalam surah Yusuf apa itu? Ayat 2 itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan kepada kalian bahasa Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar apa? Agar kalian berakal, agar kalian memahami. Karena apa harus pakai bahasa Arab? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Kenapa Al-Quran itu tidak pakai bahasa Inggris? Kenapa Al-Quran itu tidak pakai bahasa Mandarin? Atau bahasa-bahasa lainnya? Kenapa harus pakai bahasa Arab? karena di antara semua bahasa yang ada di dunia ini, bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi dan sangat beragam. Jadi banyak di dalam bahasa Arab ada lebih daripada 12 macam cabang bahasa Arab. Kamu kalau kuliah nanti ambil jurusan bahasa Arab, PBA, pendidikan bahasa Arab, itu belum cukup untuk mendalami bahasa Arab. Jadi saking luasnya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, kita orang ke Pare, di Kediri, satu bulan sudah bisa. Jadi kita ke sana, awalnya nggak bisa, nol, nggak bisa sama sekali. Akhirnya kita orang ke Kediri, Pare itu, kampung bahasa Inggris, Ramadan satu bulan di sana. Pulang langsung bisa, satu bulan. Bahasa Arab satu bulan belum tentu di belum tentu bisa. Jadi itu keistimewaan sedikit dalam bahasa Arab. Ismun min fi'li, suatu nama untuk pekerjaan. Wahwal muradhuna, ini yang dimaksudkan. Yang dibahas di sini adalah wudu dan segala macam ragamnya nanti akan disebutkan. Dan di sini disebutkan juga wa bi fathil waw. Tadi dengan dhammah wawnya dibaca wudu adalah pekerjaan wudunya. Kalau difathahkan namanya wudu. Apa itu wudu? Ismun lima yutawaddau bihi. Suatu nama yang digunakan apa tempat wudunya. Tempat wudu namanya wadu. Sebenarnya sudah jadi bahasa Indonesia. Orang Indonesia diplesetkan jadi waduk. Waduk. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Dan 70% bahasa Indonesia itu kebanyakan adopsi dari bahasa Arab. Itu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bahasa Arab, majelis itu bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat itu bahasa Arab. DPR, dewan, dewan itu bahasa Arab. Dewan itu bahasa Arab. Apalagi rata-rata bahasa kita keseringan Indonesia itu adopsinya dari bahasa Arab tanpa kita sadari. Itu kenapa? Karena ulama-ulama dahulu yang menyisipkan sedikit demi sedikit bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kiai-kiai terdahulu. Kenapa? Dengan kita berbicara, ini keistimewaan bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain. Kalau kamu berbicara bahasa Arab, lalu kamu niatkan, saya niat berbicara bahasa Arab ini walaupun sedikit, ingin ikut Nabi, dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena Nabi itu berbicara pakai bahasa Arab. Lo kok bisa sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah adalah hal yang dilakukan oleh Nabi. Ini definisi dalam ilmu hadisnya. Apa-apa saja yang dilakukan oleh Nabi, baik itu berupa perbuatan, ucapan, atau diamnya Nabi, takrir namanya, ikrarnya Nabi, itu namanya sunnah. Dari definisi hadis, kalau definisi fikih, sunnah adalah yang dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu definisi fikih. Kalau definisi hadis, yaitu yang dilakukan oleh Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ucapan, Nabi berbicara pakai bahasa Arab. Sehingga jika kita berbicara bahasa Arab, niatkan karena ikut Nabi, setiap ucapan yang keluar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya. Sehingga anak pondok itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Kenapa? Mereka berbicara saja sudah dapat pahala. Karena mereka diwajibkan di pondoknya berbicara bahasa Arab sebisa mereka. Pokoknya enak pondok itu. Ada wali santri nanya ke saya, tapi bukan di sini. Pondok yang lain. Bik, apa kok santri ini makannya tempe tahu ikan kering itu terus tak pernah makan ayam, makan kambing, makan sapi, apalagi dendeng, enggak tahu. Pokoknya daging enak. Saya ini orang kaya, Bik. Saya ini orang kaya, enggak pernah makan tahu tempe di rumah saya. Dia nyebut depan saya ini orang kaya ini. Tidurnya spring bed, anak saya mondok dapat kasur yang tipis, ya kan? Pakai AC di pondok, dapat cuma kipas, katanya. Saya tanya, kenapa bapak mau mondokkan anak bapak kalau begitu? Ya kemauan anak saya. Kalau saya sih tidak mau mondokin anak saya, sengsara begini. Jadi anaknya yang mau, orang tuanya yang tidak mau. Ya saya jawab, bapak, nanti kalau mau makan enak, nanti kalau sudah selesai mondok, 10 tahun kemudian sudah jadi, gak perlu beli, datang sendiri kambingnya. Gak perlu beli, datang sendiri ayamnya. Sekarang bukan masa yang makan enak. Namanya santri itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sama. Kejadiannya sama seperti kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu hari si Abdul Qadir Jilani, tahu si Abdul Qadir Jilani, pemimpin para wali, itu makan ayam. Nah, makan ayam, tulangnya ditaruh di sampingnya, dipungut sama santri-santrinya. Nah, santri-santrinya, karena santri, berkah, berkah wali Allah. Kan kamu gitu, ya sama, anak juga dulu gitu, mondok. Bekas minum ustadznya rebutan berkah. Jadi berkah kelihatan sama ibunya. Ibunya ngelihat lapor sama si Abdul Qadir Jilani, ya Syekh, kok anak saya kayak binatang begini? Kok binatang begini? Kok makan tulang? Kenapa enggak dagingnya dikasih? Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan keinginan saya, anak ibu yang tahu. Saya cuma meletakkan, ya kenapa tidak kamu larang? Harusnya mereka makan ayam, kok malah dikasih tulang? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani bilang begini, wahai anak-anak, coba tulang-tulang tadi yang kamu makan, kumpulkan di sini. Dikumpulkan, dirapiin, lalu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya dajjal kum biiznillah, wahai ayam, hidup sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga tulang-tulang tadi langsung berdiri sendiri, jadi ayam kembali, hidup kembali dia. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani bilang ke ibunya tersebut, nanti kalau anak ibu sudah seperti ini baru boleh makan ayam. Kalau sekarang belum bisa, jangan dulu makan makan tahu tempe dulu, makan gandum dulu kalau mondok di Arab. Itu jadi hikmah. Jadi ada sir di dalam pondok pesantren itu, ada sir berbeda dengan sekolah luar. Kalau sekolah luar yang paling pintar, yang paling cerdas, mereka lah yang akan berhasil. Tetapi kalau pondok belum tentu. Sepintar apapun dia belum tentu berhasil. Karena apa? Karena di pondok yang paling bersih hatinya, yang paling banyak hikmat, yang paling patuh sama peraturan pondok, mereka lah yang akan berhasil di masyarakat. Walaupun dia bodoh, walaupun hafalannya lemah, tapi dia yang paling taat sama pondok, dia lah yang akan berhasil. Kalau di luar kebalikannya, walaupun bajingan, acara, minum, tapi kalau dia pintar, dia tetap akan berhasil. Itu pendidikan di luar. Kembali ke kita. Wa ismalu awwal ala furudin ala furud wa sunanin. Yang pertama, wudu tadi, kalau kita membahas wudu maka mencakup dua bahagian. Bahagian pertama yaitu fardu-fardunya, bahagian kedua yaitu sunnah-sunnahnya. Ada fardu, ada sunnah. Sebenarnya banyak. Ada makruhnya wudu, ada haramnya wudu, ada yang membatalkan wudu, tetapi itu di bab lain. Di sini disebutkan dua saja. Wa dzakara musannif al-furud fi qawlihi, di sini pengarang kitab ini menyebutkan fardu-fardunya wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Ini yang banyak salah di masyarakat. Fardu itu adalah yang wajib dikerjakan. Itu fardu. Kalau sunnah, karena ini fiqih, maka kembali ke definisi fiqih, yaitu yang dikerjakan dapat pahala, sempurna, tambah bagus ibadahnya. Kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Namanya sunnah. Beda kalau haram. Kalau haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Seperti sholat waktu, sholat wajib itu 5 waktu itu hukumnya wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya sudah, tidak dapat apa-apa. Seperti maulud, tahlil, talqin, ziarah kubur, apalagi tawasulan, yasinan, ngumpul-ngumpul ibu haji pengajian, itu hukumnya sunnah. Hadir maulid, hadir pengajian, hadir istighosah, hadir zikir bareng, hadir selawatan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak mau hadir pun tidak apa-apa, tidak dapat dosa. Sehingga jangan disalah-salahkan. Jangan disalah-salahkan. Wong asli ibadahnya itu adalah sunnah, kecuali wajib. Kecuali misalnya maulid itu wajib, enggak hidup maulid disalahkan. Nah, ini salah. Apa ini harus? Kenapa? Karena maulid wajib. Tapi maulid hukumnya sunnah. Enggak mau hadir maulid silahkan. Begitu juga yang enggak mau hadir maulid, jangan menyalah-nyalahkan yang maulid. Karena apa? Hukum maulid sunnah. Itu kecuali dinazarkan. Saya nazar, nanti kalau saya dapat cucu, saya mengadakan maulid besar di Sungai Ite. Dapat cucu, maka wajib ditunaikan nazarnya. Kenapa? Dia sudah nazar tadi. saya nazar, nanti kalau saya dapat ini, saya akan ziarah kubur orang tua saya. Dapat dikabulkan Allah, maka dia wajib menunaikan nazarnya, harus ziarah kubur. Tadi kan ziarah kubur hukumnya sunnah, iya, karena sudah dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Itu fardu, kalau sunnah, maka fardu yang wajib dikerjakan. Nah, di dalam wudu itu, dalam keseharian, ada dua, ada fardu, ada sunnah. Nah, yang wajib dikerjakan adalah fardunya. Sementara sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Itu. Kalau fardunya wudu itu hanya 6 saja. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Yang ketiga adalah membasuh sebagian daripada kepala. Dan akan kita bahas secara mendetail. Apakah membasuh kepala kita sudah benar? Membasuh tangan dulu ya. Membasuh tangan sampai kedua siku. Lalu membasuh sebagian daripada kepala. Keempat, membasuh kaki. Berikutnya, jadi niat. Membasuh kepala, membasuh tangan, membasuh sebagian daripada kepala, membasuh kaki sampai kedua mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Tertib itu berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Ini kan banyak ada yang bertanya kepada saya, Beb, ini gimana kami ini berempat beradik, empat bersaudara. Mak dia sudah sakit stroke, tidak bisa wudu. Mau sholat diwudukan sama anaknya. Jadi bagi-bagi, yang nomor satu basuhkan kepala, yang nomor dua basuhkan tangan emak, yang nomor tiga basuhkan rambut emaknya, yang nomor empat membasuh kaki emaknya. Berempat ini, masya Allah, anak yang berbakti semua orang tua. Akan tapi perlu diperhatikan, harus tertib. Ya, jangan barengan. Karena kalau sudah bareng, nanti ada yang tangannya duluan selesai, kepalanya belum selesai. Ada yang kakinya duluan selesai, wajahnya belum selesai. Akhirnya tidak tertib. Jadi dahulukan wajah, habis itu tangan, habis itu rambut, habis itu kaki. Itu namanya tertib. Tertib di dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Beda kalau kita ikut mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik ini di Mekah sana. Kalau di Mekah itu ikutnya dua, Imam Maliki sama Imam Hambali. Nah, itu. Kalau kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tertib wajib. Kalau Imam Malik enggak wajib. Boleh kepala dulu, habis itu wajah, habis itu kaki, habis itu tangan. Itu Imam Malik. Ini sekedar pengetahuan. Itu. Kalau kita enggak boleh, enggak sah. Tidak sah. Nah, kalau mazhab kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, batal. Nanti disebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Di antaranya bersentuhan yang bukan mahram. Kalau mazhab Imam Hambali tidak batal, selama tidak syahwat. Kalau syahwat sama laki-laki batal. Laki sama laki syahwat batal. Tapi kalau tidak batal, laki perempuan tidak syahwat tidak batal. Itu. Dan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Nanti kalau kita umroh, yang pernah umroh, kalau tawaf itu kan campur laki perempuan. Kalau kita maksa ikut mazhab Imam Syafi'i, enggak selesai umrohnya itu, Pak. Kenapa? Begitu tawaf bersentuhan dengan perempuan, begitu tawaf bersentuhan dengan laki-laki, batal wudunya, balik wudu lagi. Dari Ka'bah tawaf ke tempat wudu berapa kilo jauh? Kan? Nanti udah wudu, balik lagi pas tawaf, baru tawaf kedua bersentuhan, batal balik lagi. Kan ribet. Nah, mau enggak mau kita ikut mazhab Imam Malik, ikut mazhab Imam Hambali. Jadi itu hikmahnya empat mazhab itu. Jadi masing-masing mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, empat mazhab ini masing-masing mempunyai ijtihad pemikiran mereka. Dan itu semua hanya perkara furu', perkara cabang. Adapun perkara usul tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi ilmu agama itu luas. Niat wahdi katuha syar'an qasdu syai' buqtarinan di fi'li. Ini yang akan kita bahas. Pertama, fardu wudu itu adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai', meniatkan sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, bareng dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Kalau tidak bareng, bukan niat namanya. Namanya azan. Azam kalau bahasa Indonesia. Azam itu bahasa Arab. Contoh, saya lusa mau ke Singkawang. Itu bukan niat namanya. Itu namanya azam. Tapi kalau misalnya saya sekarang mau ke Singkawang, namanya niat. Nah, itu namanya niat. Jadi niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi kalau tidak berbarengan, namanya azam. Nah, jadi, makanya ketika sholat itu kan ada namanya qasar. Kapan qasar itu dimulai? Ketika niat. Nah, niat itu kapan? Ketika berbarengan dengan pekerja. Dan saya sekarang mau ke Singkawang, maka dia boleh jamak, boleh qasar. Karena apa? Berbarengan dengan pekerjaannya. Namanya niat. Kalau azam tidak boleh. Saya lusa mau ke Singkawang, hari Minggu mau ke Singkawang. Lalu sekarang saya boleh qasar gitu? Tidak boleh. Saya sekarang boleh jamak? Tidak kok. Boleh. Kenapa? Karena belum berbarengan dengan pekerjaannya. Itu namanya. Beda. Barengnya banyak tingkatannya. Ada waham, ada syak, ada dhon, ada macam-macam itu. Ya. Macam-macam tingkatan niat. Nah, ini namanya niat. Dan di dalam mazhab kita, niat itu wajib. Niat itu wajib. Kenapa? Untuk membedakan. Hikmahnya apa? Untuk membedakan ini ibadah apa bukan. Kalau Wahabi enggak wajib ini. Kalau Wahabi niat itu bid'ah, masuk neraka kata dia. Itu. Kalau kita tidak, bahkan wajib, tidak sah. Kenapa? Kalau kita sholat tidak niat, maka tidak ada bedanya kita sholat sama olahraga. Itu. Tidak ada bedanya. Apa bedanya kita subuh itu kan, ruku, sujud ini bolak-balik. Kan sama seperti olahraga. Yang membedakan apa? Kita niat. Oh, saya gerakan ini niatnya untuk sholat. Mandi juga. Apa? Kenapa harus niat? Untuk membedakan ini mandi wajib sama mandi biasa. Kalau tidak diniatkan, maka sama saja kita dengan mandi biasa. Itu dalam mazhab kita hukumnya wajib. Fa intarafanhu summiya azman. Jika diakhirkan, jika tidak bareng, namanya azam. Sebagaimana yang barusan saya jelaskan, itu namanya azam. Jadi niat itu harus bareng dengan pekerjaannya. Pekerjaannya itu dianggap apa? Lah, wudu ini dianggap wudu, pekerjaan itu ketika apa? Membasuh wajah. Karena fardu wudu itu niat basuh wajah dan seterusnya. Jadi yang dianggap fardu wudu itu adalah wajah. Nah, niat itu dimulai ketika membasuh wajah, harus berbarengan dengan membasuh wajah. Kenapa? Niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi, bareng dengan pekerjaan. Maka agar sah wudu kita, niatnya harus berbarengan dengan membasuh wajah. Karena pekerjaan wudu dimulai dari wajah. Banyak di masyarakat yang niat wudunya ketika membasuh tangan awal-awal. Basuh tangan, kumuh-kumuh, habis itu membersihkan hidung. Lah ini salah. Kenapa? Karena membasuh tangan bukan fardu wudu, tapi apa? Sunnahnya wudu. Sunnah wudu. Sunnah wudu bukan niat wajib. Ya. Maka niat wudu itu ketika membasuh wajah, bukan membasuh tangan, bukan ketika kumur-kumur. Kenapa? Karena kumur-kumur, hidung itu sunnah wudu, bukan fardunya wudu. Ini disebut, disebutkan watakunu niyah inda husli awwali juz'in minal wajhi. Niat itu terjadi ketika di sini ada ketika sedang, ketika sama, bukan sudah. Kemarin kan heboh itu, ada di pesan WhatsApp itu kan, ada teka-teki, ibu kamu sedang tidur, ibu kamu lagi membawakan susu, kue dalam toples, apalagi tiga itu. Mana yang kamu buka duluan? Kalau salah wajib begini. Tekat iya kan? Ya saya perhatikan kalimatnya. Orang banyak yang bilang buka pintu dulu lah, karena ibunya lagi gedor gak nih. Padahal kalimat pertamanya sedang tidur. Nah, kalau sedang tidur ya buka mata duluan. Gitu. Kalau sedang tidur buka mata duluan. Masa sedang tidur gedor-gedor langsung buka pintu? buka mata duluan, banyak yang salah waktu itu. Alhamdulillah saya dikasih pertanyaan bisa jawab. Saya bilang buka mata. Kata kalimat itu sama ketika, makanya kalau kamu sering baca kitab kuning itu akan membuka pikiran. Apalagi ketika Bahsul Masail. Jadi kalau kami mondok itu Bu, ada namanya Bahsul Masail. Bahsul Masail itu bedah kitab namanya. Jadi ada satu permasalahan, anggaplah misalnya bagaimana hukum uang online misalnya. Sekarang ini kan zaman mau online-online nih, bayar bensin pakai duit elektronik atau jual beli pulsa, itu gimana? Boleh kan jual beli uang dengan uang? Uang dengan uang itu hukumnya riba. Ya, hukumnya riba. Banyak yang di Ramadan tukar duit 100.000 dipecah 1.000-1.000 yang baru akan. Tapi kita enggak dapat 100.000, dapatnya 90.000 rupiah. Kenapa? 10.000-nya administrasi. Ini haram, hukumnya riba. Kenapa? Jenisnya sama, uangnya juga sama. Nah, ini gimana pulsa ini? Beli 10.000, bayarnya 11.000. Apakah riba, Bang? Jadi kita dikumpulkan Dalwa, Sidogiri, Dirboyo, Kloso, pondok-pondok gede ini kumpul semua di mana itu? Itu sampai 2 malam sampai 3 malam enggak selesai-selesai. Jadi kita bawa kitab Dalwa, kami dikirimkan 3, saya sama 2 teman yang lain bawa kitab. Saya bawa 5 kitab, teman saya bawa 5 kitab, teman yang lain bawa 5 kitab. Jadi 15 kitab satu meja. Jadi bedah buku ini. Itu kalimatnya satu persatu dipretel. Kenapa ini baca dhamma? Kenapa ini harus baca fathah? Bukan kalimatnya, harokatnya kita pretel seperti tadi. Kenapa harus wudu? Kenapa tidak wudu? Kenapa gini? Itu bisa menunggu sampai 3 malam gitu orang. Kita pernah di Tebuireng, di pondoknya di Haji Wahid Hasim itu sampai 5 hari satu permasalahan enggak selesai-selesai. Dan terjadi debat yang itu. Jadi mengasah otak, lebih cepat pintar otak membedah kitab daripada mencatut. Itu. Nah, ini sebutkan awal jismina wajib ketika membasuh bagian pertama daripada wajah. Maka awali juzu yang bagian pertama ketika menyentuh wajah, disitulah kita mulai niat. Kan ketika nawaitu wudu'a lil berarti kan tidak bareng. Maka nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari, sederhananya gitulah. Jadi niat itu barengan ketika membasuh wajahnya. Sama seperti sholat. Kalau seperti sholat, niatnya harus bareng ketika takbiratul ihram. Susah kan? Mana ini mau sholat nih? Niat dulu apa takbiratul ihram dulu? Ya. Mau dibarengkan dengan takbiratul ihram itu susah. Makanya dianjurkan kita bil jahr. Niat itu tempatnya di hati. Tetapi kita ketika sholat, itu apa namanya, dianjurkan niat itu diucapkan. Sampai ke telinga kita mendengar sendiri. Agar apa? Agar bisa memantapkan hati ketika takbiratul ihram bisa bareng dengan niat. Ketika takbiratul ihram, niat itu masih melekat di hati. Itu sudah dianggap bareng niatnya. Ayat muqtaridan bidzalika juz'u, yaitu berbarengan dengan bagian itu. Labi jami'i, bukan dari awal sampai akhir. Dari basuh wajah sampai tangan sampai akhir. Tidak cukup awal lagi. Bagian awal pekerjaannya apa? Disitulah letaknya niat. Tidak perlu dari basuh wajah, basuh tangan, kepala, pegang gigi. Niat semua tidak perlu. Wala bima qablahu, atau sebelum pekerjaan dan niat dulu. Dari jalan saya niat wudu, atau ketika sholat dari rumah Pak Man mau sholat, saya niat sholat duhur sampai masjid langsung Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Karena dia niat sebelum bekerja, jangan wala bima badahu, atau setelahnya tambah lagi. Udah sholat baru niat, udah wudu mau niat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Fayan wil mutawaddi inda ghusli madzukir raf ahadats au mit ahadats. Maka niatnya itu dia harus menyebutkan niat mengangkat hadas daripada hadas-hadasnya. Kalau tidak disebutkan, tidak sah wudunya. Makanya niat wudu yang diajarkan oleh ulama itu sudah komplit. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nawaitu, saya niat wudu li raf'i, untuk mengangkat hadatsil asghar, hadas kecil, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia niat tidak mengangkat hadas, hukumnya tidak sah. Ya. Awyan wistibaha muftakir ila wudu, atau ini sama saja. Awyan wil wudu, awil wudu faqat awit tahara anil hadas. Fa'inna meku anil hadas lam yasih. Jika dia tidak menyebutkan mengangkat daripada hadas, tidak sah wudunya. Wa idza nawa ma yu'tabar min hadhi niyyah wa syaraka wa syurika ma hum niyyatun taraddufin aw tabarrurin sah wudunya. Jika dibarengkan, misal saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, sekalian mandi, nyebur sungai, mandi sekalian wudu. Boleh? Boleh. Ya. Nanti disebutkan, boleh. Atau bersih-bersih. Apalagi misalnya niat main air, pokoknya digabungin semua ya, biar badannya enggak panas. Hukumnya sah, yang penting niat mengangkat hadas itu disebutkan. Sebenarnya niat angkat hadas itu cukup. Enggak perlu. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil agar bisa ngaji Al-Qur'an, agar bisa apa namanya? Salat, agar bisa membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Enggak perlu. Karena pasti sudah wudu. Beda sama tayamum. Kalau tayamum nanti akan harus disebutkan. Saya niat tayamum ini untuk apa? Untuk sholat. Harus disebutkan untuk sholat. Saya niat tayamum untuk apa? Untuk ngaji. Harus disebutkan untuk ngaji. Kenapa? Nanti itu pembahasan tayamum. Itu pembahasan tayamum. Dan tayamum ini harus dipelajari. Penting. Kenapa? Kadang kalau kita kesinggawang, nak sholat, tidak ada air. Ke musola, kerannya tutup. Kenapa? Pihak masjid pelit. Kan ada kan? Sebenarnya bukan salah masjidnya, salah masyarakatnya juga. Kadang buang air enggak dibersihkan itu. Maka kita harus bertayamum, istinja dengan batu. Itu harus dipelajari. Kita kadang musafir, perjalanan jauh, mau buang air, pergi ke masjid, musala enggak ada airnya. Banyak kita temuin, bagaimana? Mau enggak mau pakai batu. Mau enggak mau pakai tisu. Harus dipelajari. Itu wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammatu adabil qabri min ummati min atharil bau." Kebanyakan umat itu masuk neraka karena mereka tidak bersih ketika membersihkan istinjaknya. Ketika istinja itu tidak bersih, itu kebanyakan. Khususnya ketika bol. Bol itu artinya apa? Kencing, buang air kecil. Itu banyak yang salah. Laki-laki berdiri, maaf berdiri, akhirnya kecipratan, tidak peduli, sholat tidak sah. Ini kata Nabi, kebanyakan umat itu masuk neraka karena min akhari bol, dari sisa-sisa air kencing mereka. Itu jadi perlu dipelajari. Jadi ini namanya nih niat. Ini niat ketika wudu, belum niat ketika ibadah. Tapi saya rasa cukup sudah 36 menit. Insyaallah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi niatnya itu tadi ketika apa namanya? Ketika membasuh awal pekerjaannya itu wajah. Enggak perlu dari wajah sampai anu enggak perlu. Kenapa? Ketika wajah ada doanya lagi. Doa ada wajah. Jadi basuh wajah itu ada doanya. Ketika basuh tangan ada doanya. Ketika basuh kepala ada doanya. Jadi dianjurkan. Ya. Kalau basuh wajah itu Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, sinarilah wajahku dengan cahayamu di hari wajah pada bersinar, orang yang bersinar bercahaya semuanya dan yang gelap wajahnya tidak bercahaya semuanya. Itu doa membasuh kepala, membasuh wajah. Minta niat, minta doa kepada Allah, nanti di akhirat wajah kita terang semuanya. Karena apa? Karena di dalam hadis Nabi SAW yang lain, yaitu nanti di hari kiamat, Nabi itu akan mencari umatnya. Dan Nabi tahu, ini umatku, ini bukan. Dari mana? Dari bekas wudunya. Jadi bekas wudunya. Nanti bekas wudu kita itu ibu, akan bercahaya di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja beda. Coba ibu lihat. Orang yang jarang berwudu sama orang yang sering berwudu, kira-kira enak di mana mandang wajahnya? Walaupun berjerawat, kenapa? Karena orang yang berwudu itu bercahaya wajahnya. Makanya ulama salaf kita terdahulu, para habaib, para kiai terdahulu, mereka tidak pernah putus wudu. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Ketika tidur pun dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena mereka ingin meninggal dalam keadaan wudu. Karena wudu itu akan memberikan cahaya. Bercahaya. Semakin banyak wudhu kita, semakin banyak juga cahaya di dalam tubuh kita. Tapi jangan juga boros sampai segini. Kenapa wudhu sampai gini? Kaki semua sampai ke paha, sampai ke pinggul. Basuh kaki sampai ke pinggul. Kenapa? Kata Habib Ali, dia bercahaya. Saya pengen satu badan bercahaya semua. Ya enggak begitu juga. Itu namanya israf, namanya mubad, berlebih-lebihan. Enggak, seperlunya saja. Jadi diajarkan jangan lebih. Kalau membatas kaki, dilebihkan sedikit. Di atas sedikit lah, 2-3 jari. Kalau basuh tangan kan sampai kedua siku. Diajarkan sama Nabi, dilebihkan sedikit-sedikit. 3-4 jari dilebihkan. Kenapa? Ini yang akan bercahaya di akhirat. Ini akan bercahaya. Dan wajahnya udah beda. Kalau kita di depan waliullah, orang-orang soleh, waliullah, itu kelihatan cahaya. Orang yang berwudu itu bercahaya. Dan wudu ini bisa menangkis waliullah untuk mengkhasyat. Jadi para waliullah itu diberikan karomah diberikan kelebihan bisa mengkasyaf, bisa membaca isi hati seseorang. Bahkan ada di antara mereka yang maqamnya tertinggi bisa tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau kita pengen minta doa kan malu kan, apa yang dilakuin kemarin ini itu malu. Maka caranya apa? Caranya tadi berwudu. Menghadap wali Allah, kita wudu dulu. Agar apa? Ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita di depan mereka. Nah, tetapi enggak semua wali juga. Ada wali mutlak itu walaupun wudu tetap tahu. Ada orang lagi ziarah sama Habib Abdullah Al-Muhdhar. Habib Abdullah Al-Muhdhar ini wali mutlak. Habib Abdullah ini sering kasyaf orangnya. Akhirnya anak pengen minta doa sama Abdullah, tapi saya takut kemarin saya telat sholat duha, apa telat sholat subuh. Akhirnya biar enggak dikasyaf dia wudu. Begitu datang Habib Abdullah Al-Muhdhar dikasyaf sama Abdullah. Ente kemarin enggak sholat subuh ya. Terus tadi ente mau ziarah sama anak, biar anak enggak kasyaf ente, ente wudu tadi ya. Loh, Habib, kok ente tahu kan ada wudu? Katanya kan kalau wudu bisa menutup seseorang biar enggak dikasyaf. Ya itu untuk wali lain, kalau bagi anak enggak berlaku itu. Habib Abdullah Al-Muhdhar. Jadi ada beberapa waliullah yang ada, tapi ala kulihal wudu bisa menjaga seseorang dari mara bahaya. Dan banyak sekali faedah-faedah wudu yang mungkin insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.